Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama Anda dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula pada kesempatan malam ini. Dan seperti biasa, kitab yang kita kaji dari pembahasan kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Dan pembahasan kita sudah sampai kepada jilid yang kedua. Bagi para pendengar roja yang sudah memiliki bukunya, silahkan Anda bisa membuka buku, ya, jilid yang kedua. Dan kita masih dalam pembahasan dars yang ke-7. Anda bisa membuka pada halaman 46. Dan sudah beberapa tamrin atau latihan yang telah kita kerjakan. InsyaAllah pada kesempatan malam ini akan kita lanjutkan kembali. Dan seperti biasa, pembimbing kita Al-Ustaz Hamzah Abbas LC Hafizahullah Ta'ala telah hadir di studio dalam keadaan sehat. Dan juga beberapa rekan yang insyaAllah akan menemani pembelajaran bahasa Arab kita pada kesempatan malam ini. Untuk para pendengar roja, kita berikan kesempatan yang luas untuk Anda bergabung bersama kami dalam kajian atau pembelajaran bahasa Arab ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543, di 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Sekali lagi di 0819-896543 dengan format nama, alamat, kemudian pertanyaan. Dan kepada Ustaz Hamzah kita persilakan. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني الفضلاء والأخوات والأخوات الفاضلات إخواني وأخواتي أعزكم الله الحمد لله segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali bersama pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah yang mana sebagaimana sudah disampaikan tadi oleh Ihsan bahwa malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali at-tamrin ats-tsamin, latihan yang ke-8 pada ad-dars as-sabi, pada pelajaran yang ke-7. Ada sekedar ke, ya, kan? Sahih? Nah. Sebelum kita mulai, kita sambut ikhwan di studio. Kebahalukum ya ikhwan. Alhamdulillah. Masyaallah. Sebelum kita masuk ke latihan ke-8, tidak lupa kita sering ingatkan bahwa kita sudah sampai di ad-dars yang ke-7. Pelajaran yang ke-7 dari jilid kedua ini. Tidak lupa kita ingatkan selalu untuk murajaah Karena apa yang sudah kita pelajari dengan murojaah, mudah-mudahan masih tetap kita ingat, sehingga membantu untuk memahami pelajaran-pelajaran berikutnya. Ketika kita menemukan di Ad-Darsus Sabi' pelajaran ketujuh ini ada beberapa mufradat yang baru misalnya, lalu kita murojaah, maka mudah-mudahan mufradat yang sudah kita dapatkan pada Ad-Darsus Sabi' ketika kita temukan di Ad-Darsus Thamin misalnya, pada pelajaran ke-8 atau yang lainnya, kita masih ingat maknanya, dan ini akan memudahkan kita untuk memahami pelajaran agar lebih cepat. Sebelum kita masuk ke ad-dars atau at-tamrin ats-tsamin, kiranya perlu kita ulang sedikit ya ikhwan bacaan hiwarnya. Di sini ada Ah Ihsan, ada Ah Hikmat. Kita bagi dua saja. Bagian yang pertama man yaqra. Nah. Anta Ihsan awalan, thumma kismu tsani anta ya Hikmat. Nah. Taban biterjemah ya Ihsan. Nah. Tafadhal. Ad-dars as-sabi', pelajaran ketujuh. Nah. أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي؟ Kemanakah kalian pergi setelah pelajaran ini wahai anak-anakku? Naam. Dhahabna ila al-mal'ab. Kami pergi ke tempat bermain. Baik, tekrar. Dhahabna ila al-mal'ab. Kami pergi ke tempat bermain. Naam. Akuratal qadami la'ibtum am kuratas sallah? Apakah sepak bola yang kalian permainkan ataukah bola basket? Afwan, ataukah sahih bola basket. Iya, La'ibna al-yawma kuratal qadami. Kami bermain bola sepak. La'ibna kuratas salati fil usbu'il madi, dan kami bermain bola basket pada pekan yang lalu. Nah, sahih. Amma dhahabtum ila al-maktabati al-yawma? Apakah kalian tidak pergi ke perpustakaan hari ini? Bala, dhahabna. Ya, kami pergi ke sana. Madha qara'tum hunaka? Apa yang kalian telah baca di sana? Qara'na as-suhufa. Kami membaca lembar Quran. Nah. As-suhuf jama' daripada sahifah. Sahifah. Naam, Quran. Naam, sahih. أسمعتم الأخبار من الإذاعة اليوم؟ Apakah kalian mendengar berita-berita di radio pada hari ini? Naam, sami'naha. Ya, kami mendengar berita tersebut. Naam. Min ayyi idha'atin sami'tum? Di radio apa ya? Di radio apa kalian mendengarkannya? Naam. Sami'na min thalathi idha'atin. Kami mendengar dari tiga radio. Naam. Min idha'atir riyadi wa idha'atil qahirati wa idha'atil lunduna. Naam. Dari radio Riyadh dan radio Qahirah. Naam. Dan juga radio London. Naam, sahih. Sami'tu anna Bilalan maridun wa annahu fil mustashfa. Asahihun hadha? Asahihun hadha? Aku mendengar bahwa Bilal sedang sakit. Naam. Dan bahwa dia di rumah sakit. Apakah berita ini benar? Naam, hadha sahihun. Syafahullahu. Ya, berita tersebut benar. Semoga Allah menyembuhkannya. Naam. Amin. Mata dakhala al-mustashfa. Amin. Kapan dia masuk rumah sakit? Dakhala qabla thalathati ayyamin. Dia masuk tiga hari yang lalu. Naam. Aina al-kitabu dhul ghilafil ahmari alladhi kana fi ghurfati? Ara'aitumuhu? Di mana kitab yang memiliki sampul berwarna merah yang ada di kamarku? Apakah kalian melihatnya? Ana akhadhtuhu al-barihata wa qara'tu nisfahu. Naam. Saya yang telah mengambilnya tadi malam. Tadi malam. Naam. Dan membaca, dan saya telah membaca setengahnya. Sahih. Wa aina al-majallah allati Wa ainal majallatul lati kanat tahta dzakal kitabi? Naam, sahih. Dan di manakah majalah yang sebelumnya ada di bawah kitab tersebut? Sahih. Ahadihi hiya? Apakah ini kitabnya? La. Al-majallatu dzatul ghilafil asfar. Bukan. Akan tapi majalah yang memiliki sampul yang berwarna kuning. Baik. Nah. Hiya indi akhadtuha al-yawma. Dia ya. Dia ada di saya. Dia ada pada saya. Hmm. Saya mengambilnya kemarin. Hari ini. Hari ini. Nah, sahih. Yarinul jarasu fa yaqumu Marwan wa yaftahu al-baba wa tadkhulu akhawatuhu. Bel pintu berbunyi. Kemudian Marwan bangkit dan membuka pintu dan masuk saudara-saudara perempuannya. Nah, sekarang kalau begitu kita rubah sekarang jadi antum siapa tadi akh? Hikmat anta al-abna, ah? Anta al-an al-banat. Wa anta ya Ihsan anta mazilta al-ab. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أين ذهبتن يا بناتي؟ ذهبنا لزيارة المدرس لزيارة المدرسة مديرة لزيارة المديرة. نعم. ترجم أولاً سيد. نعم نعم. أنت لم تترجم. نعم. عفوا مرة أخرى. أين ذهبتن يا بناتي؟ كمانا kalian telah pergi wahai anak-anak perempuanku. Salam. أهلاً. السلام أهلاً. Dhahabna li ziyarati al-mudirati. Kami pergi untuk menjenguk kepala sekolah. Naam. Amasaytunna am dhahabtunna bis sayyarati? Apakah kalian pergi dengan berjalan atau naik kendaraan? Masyaina li anna baitaha qaribun min madrasatina. Huwa baina al-masjidi wal madrasati. Kami berjalan karena rumah kepala sekolah dekat dengan sekolah kami. Nah. Rumahnya terletak antara masjid dan sekolah. Sahih. Nah. Awajatunnaha fil baiti? Apakah kalian mendapatinya di rumah? Naam, wajadnaha. Ya, kami mendapatkannya. Jalasna indaha thulutha sa'atin wa kharajna min baitiha fi sa'atil khamisati. Kami duduk bersamanya sekitar 1/3 jam dan keluar dari rumahnya jam 5 sore. Sahih. Naam, sahih. أرأيتن المكنسة يا بنات؟ بحثت عنها كثيرا وما وجدتها. Apakah kalian melihat sapu wahai anak-anakku? Aku mencarinya dari tadi dan aku tidak menemuinya. Naam. Ana wada'tuha tahta sulami hadha as-sabahi. Tahta sulami ada lam, ada tasdid. Naam. أنا وضعتها تحت السلم هذا الصباح. نعم. Saya yang telah mengambilnya, menaruhnya di bawah tangga pada pagi ini. استمر. يا أمي أفي ثلاجتي ماء بارد. Wahai ibuku, apakah di kulkas ada air yang dingin? نحنُ عطاشٌ. Kami haus. نعم. أبشر. Fiha ma'un baridun wa 'asir burtuqalin. Bergembiralah, di dalamnya ada air dingin dan sirup jeruk. Nah, ahsantuma, jazakumullahu khairan. Baik, alhamdulillah sudah kita selesaikan murajaah al-hiwar. Kita lanjutkan, tapi sebelumnya kita sapa Ahridho. Kaifa halak Ridho? Masyaallah wa salam Ahridho. Nah. Ala nahnu fi at-tamrin ath-thamin akh. Iftah safha 51. Nah, kita masuk ke tamrin ath-thamin. Latihan ke-8, ta'ammal ma yali. Mana ta'ammal ma yali? Perhatikan apa yang berikut ini. Para pendengar di rumah bisa buka halaman 51, halaman 51. Di latihan ke-8 ini sebenarnya ada penjelasan mengenai disambungnya kata kerja dengan dhamir. Disambungnya kata kerja dengan dhamir. Dan disebutkan di sini dhamir yang disambungkan ke kata kerja adalah dhamir yang kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Yang kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Kita lihat di latihan ke-8 dharaba ditambah dengan hu. Hu di sini kata ganti orang keberapa, ikhwan? Ketiga. Orang ketiga. Huwa. Ketika disambung fi'il kata kerja dharaba dengan dhamir huwa. Huwa di sini sekali lagi posisinya sebagai apa dhamir di sini? Maf'ulun. Sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maka lihat perubahannya. Dharabahu. Dharabahu. Bagaimana kita terjemahkan? Dharabahu wadalah ridha. Laki-laki memukulnya. Naam. Dia seorang laki-laki memukul. Naam, dia seorang laki-laki memukulnya. Naam, iktarib minal mikrofon. Naam. Jadi sini hu di sini sekali lagi posisinya sebagai objek. Sebagai maf'ulun bih. Jadi kalau kita terjemahkan tadi seorang laki-laki atau dia laki-laki telah memukulnya. Telah memukulnya. Nya di sini adalah hu yang barusan disambung dengan kata kerja dharabah. Lalu bagaimana kalau seandainya disambung dengan dhamir fa'il? Dharabtu. Lihat sebentar, dorobat. Kita lihat dulu dharabat hu. Kita lihat contoh kedua, dharabat. Ini fi'il dharabat sudah ada di dalamnya mengandung dhamir hiya, dhamir orang ketiga perempuan hiya. Dharabat ketika disambung dengan hu, tapi sebelumnya kan sepertinya perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa kata kerja bentuk lampau dharaba dan perubahan-perubahannya yang akan kita lihat setelah ini. Dalam kata kerja dharaba misalnya di situ mengandung tiga makna. Dalam kata kerja itu tergantung berapa tadi, Hon? Tiga makna. Yang pertama adalah di situ ada mengandung dhamir, kata ganti, yaitu kata ganti orang keberapa ini kalau bentuknya dharaba? Ketiga. Kata ganti orang ketiga, kemudian juga terkandung di dalamnya penjelasan tentang waktunya. Waktunya, kapan waktunya nih, Hon, kalimat dharaba ini? Telah atau masa lampau. Kemudian yang ketiga, makna kata kerja itu sendiri, yaitu di sini maknanya adalah kalimat dharaba maknanya adalah memukul. Memukul. Jadi kalau kita terjemahkan, dia telah memukul. Ada kata ganti yaitu dia seorang laki-laki, dia laki-laki, ahsant, syukran, diingatkan. Dia di sini dia laki-laki. Kemudian waktunya telah atau masa lampau. Yang ketiga, makna daripada kata kerja itu sendiri yaitu memukul. Dia laki-laki telah memukul. Faham, Tom? Faham. Nah, di situ sudah ada tiga makna tadi yang terkandung. Sekarang ketika digabung dengan dhamir yang lainnya, hu, maka di sini posisi hu di sini sebagai maf'ulun bihi. Sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek. Tidak mungkin fa'il. Kenapa tidak mungkin fa'il? Karena fa'ilnya sudah ada dalam kata kerja itu sendiri. Dharaba sudah ada kata fa'ilnya di situ, yaitu dhamir mustatir, dhamir yang tidak kelihatan. Kalau kita takdirkan maka dia adalah huwa. Dhamir huwa kata ganti orang ketiga laki-laki. Tunggal. Maka ketika digabung dharaba digabung dengan hu, dharabahu. Dharabahu. Dia laki-laki telah memukulnya. Nya di sini adalah hu yang baru saja disambung dengan kata kerja dharaba. Wadih insyaallah. Wadih. Nah. Kemudian kata kerja berikutnya masih dharaba tapi sekarang kata gantinya berubah. Tadi yang pertama kata gantinya adalah huwa dharaba, sekarang kata gantinya adalah hiya dharabat. Dharabat fa'ilnya di sini perempuan, dhamir ghaib untuk perempuan dan tunggal. Ya. Dharabat. Kalau kita takdirkan apa dia, ikhwan? Dhamirnya ini? Hiya. Hiya, sahih. Nah, hiya. Tadi yang pertama huwa, sekarang hiya. Ada ta'ut ta'nits di belakang kalimat dharaba. Dharabat di situ kata gantinya berubah menjadi hiya. Sehingga kalau terjemahkan bagaimana? Dia perempuan. Dia perempuan atau dia seorang wanita telah memukul. Kalau tadi di awal dhoroba dia seorang laki-laki, sekarang dhorobat dia seorang perempuan telah memukul. Digabung dengan hu. Lihat. Dhorobat hu. Dhorobat hu. Ta-nya tetap mati. Dan disambung setelah itu dengan dhamir kata ganti orang ketiga yang di situ posisinya sebagai maf'ulun bih atau sebagai objek. Dhorobat hu. Terjemahkan, ikhwan. Dhorobat hu. Dia seorang wanita telah memukulnya. Telah memukulnya. Naam. Irfa' sawtaka ya Ridho qalilan. Naam. Dia seorang wanita telah memukulnya. Naam, telah memukulnya. Nya di sini hu yang baru saja kita sambung dengan kalimat dhorobat. Hal fi syai' yahtaj lil bayan? Hal wadih? Wadih. Baik. Berubah lagi menjadi dhorabta. Kita lihat halaman 52, itsnan wa khamsun. Dicetakan yang baru halaman 52, cetakan lama? Antum cetakan lama seperti? Iya, sama. 52 dari awal memang. Sama. Oh, sama, alhamdulillah, sama. Sekarang berubah lagi kata gantinya. Berubah lagi fa'ilnya, berubah lagi subjeknya yaitu anta. Dhamir anta, sahih. Dharabta. Terjemahkan, akhi. Dharabta. Anda seorang laki-laki telah memukul. Naam, anda atau kamu seorang laki-laki telah memukul. Anta. Nah, dhamirnya di sini adalah anta orang kedua laki-laki tunggal. Anda atau kamu seorang laki-laki telah memukul. Lagi-lagi digabung dengan dhamir hu. Dhamir huwa kata ganti orang ketiga mufrad tunggal dan tadi posisinya sebagai apa di sini? Hu di sini? Mafulun bih. Nah, abta ojek. Nah, lihat perubahannya. Dharabtahu. Dharabtahu. Sekarang yang tadinya taknya mati, sekarang taknya hidup. Dharabtahu. Faham, Tom? Faham. Wadih, insyaAllah. Sekarang bagaimana kalau digabung dengan dharabti? Di sini dhamirnya berubah menjadi orang ke masih orang kedua, tapi untuk mudzakkar atau mu'annas dharabti? Mu'annas. Dharabti. Terjemahkan. Kamu seorang wanita telah memukulnya. Naam. Dharabti digabung dengan hu maka berubah menjadi dharabti. Dharabtihi. Mengapa hu di sini jadi hi, ikhwan? Untuk menyesuaikan dengan harakat sebelumnya, maka dia harus berubah menjadi kasrah juga. Dharabtihi. Akan aneh dan berat bagi lisan kalau kita katakan dharabtihu. Akan aneh dan agak berat di lisan. Dharabtihu. Sahih? Dharabtihu? La. Nah, maka untuk meringankan lisan dan agar tidak terdengar aneh, maka hu yang tadinya dhammah kita rubah menjadi kasrah. Dharabtihi. Kita sesuaikan dengan harakat sebelumnya yaitu kasrah juga. Dharabtihi. Faham, Tom? Faham. Itu dharabti. Sekarang dharabtu. Mana dharabtu? Saya seorang laki-laki. Naam, di sini kata gantinya atau fa'ilnya berubah menjadi saya. Ana. Kata ganti orang pertama baik untuk laki-laki maupun mu'annas sama. Dharabtu. Saya telah memukul. Kita gabung dengan hu. Dharabtuhu. Ada perubahan harakat di sini, ikhwan? Ada perubahan harakat di sini? Tidak. Tidak ada. Dharabtuhu, tetap. Dharabtuhu. Karena sebelumnya dhammah, maka alhamdulillah sesuai. Tidak perlu ada perubahan harokat, maka ditetapkan sebegitu seperti yang kita lihat di sini. Dharabtuhu. Saya telah memukulnya. Nah. Sekarang kita gabung dengan dharabtum. Al-fa'il fi hadzal fi'l ma huwa ya ikhwan? Fa'ilnya di fi'il dharabtum adalah antum. Antum. Kata ganti orang ke ketiga. Kedua. Kedua atau ketiga? Kedua. Kedua jamak. Untuk laki-laki atau untuk perempuan ini? Untuk laki-laki. Untuk laki-laki mudzakkar. Dharabtum antum. Kita gabung dengan hu. Lihat perubahannya. Dharabtumuhu. Dharabtumuhu. Ada apa di situ ya, ikhwan, yang kita tambahkan? Wow. Tidak disambung langsung dharabtumhu. Tidak langsung disambung dharabtumhu. Tidak. Tapi sebelum ha, sebelum hu ada wow. Dharabtumuhu. Karena tadi dalam rangka untuk meringankan dalam pengucapannya dan tidak terdengar ganjil, maka perlu ada yang penambahan ini. Waw di sini waw untuk menunjukkan bahwa dia jamak. Darabtumuhu, ada waw setelah mim sebelum ha. Antara mim dan ha disambung dengan waw. Darabtumu, maka mimnya yang tadinya sukun kita hidupkan menjadi dhammah. Darabtumuhu. Naam, kalian laki-laki telah memukulnya. Nah. Fahimtum ikhwan? Fahimna. Baik. Jadi di sini ketika digabung kata kerja bentuk lampau digabung dengan dhamir yang posisinya sebagai maf'ulun bih, maka sebagaimana kita tadi ini beberapa perubahan-perubahannya. Tolong diingat, kita baca sama-sama. Darabahu, hayya ikhwan. Darabahu. Darabathu. Darabathu. Darabatahu. Darabatahu. Darabatihi. Darabatihi. Asalnya di sini adalah hu. Kenapa menjadi kasrah darabatihi? Karena disesuaikan dengan kasrah. Naam, sahih. Darabatuhu. Darabatuhu. Darabtumuhu. Darabtumuhu. Naam. Darabati, al-fa'il, fa'ilnya adalah dhamir anti. Anti. Taib. Darabat. Hiya. Hiya. Hiya. Daraba, fa'ilnya huwa. Huwa. Taib. Darabat hu. Ain al-fa'il wa ain al-maf'ul? Fa'il hiya wa maf'ulun bihi hu. Huwa. Naam, sahih. Ahsant. Hal mungkin an nazid fi amami. Ditambahkan di depannya fa'ilnya. Anta darabtahu. Ah, naam. Kata ganti yang sudah terkandung dalam kalimat dorobutu, kita misalnya tambah lagi di depannya, ana dorobutuhu, itu diperbolehkan. Diperbolehkan, tapi ana di sini karena ada pengulangan, biasanya pengulangan ini seperti ini fungsinya untuk sebagai takkid, penegasan. Nah, seperti misalnya uskut anta, mana uskut anta? Diam. Diam. Nah, uskut saja sebenarnya sudah ada di situ kalimat anta. Anta. Uskut, diam kamu. Tapi ketika kita tambah uskut anta, antanya kita ulang dua kali. Berarti ini menunjukkan litakid. Litakid untuk penegasan. Nah, ini biasa dalam bahasa Arab, pengulangan kata atau pengulangan dhamir itu fungsinya sebagai penegasan. Nah, at-ta'kid atau at-tawkid, penegasan. Fadl ya Ridho, ikra rakam wahid hada. Wahid. Aina talibul jadidu? Di mana siswa yang baru itu? Naam. Araaitumuhu? Apakah kalian melihatnya? Naam. Di sini ada fi'il madhi yang digabung dengan dhamir huwa. Yang mana itu? Hum, li antum, huwa. Raaitumuhu. Raaitumuhu. Raaitumuhu. Naam, sahih. Itsnan. Itsnan. Aina al-hayyatu? Aqataltumuha? Di mana ular itu? Apakah kalian sudah membunuhnya? Naam. Qataltum di situ. Lagi-lagi sebelum ha ada huruf waw. Qataltumuha. Sebelum ha ada waw. Waw. Naam. Begitu pula yang tadi sebelum kita baca nomor 1 raaitumuha, raaitumuhu, sebelum hu ada waw. Naam. Salatha. Fadhal ya Hikmat, salatha. Salatha. Hadha Hada darsu sahl. Darsun sahla. Sahlun. Sahlun. Naam, hada darsun sahlun. Ain. Hada darsun sahlun. Namana hada darsun sahlun? Ini pelajaran yang mudah. Naam. Afahimtumuhu? Apakah kalian telah memahaminya? Naam. Lagi-lagi di situ sebelum hu ada waw. Naam. Karena kata kerjanya bersambung dengan fa'il, dhamir fa'il. Antum. Naam. Afahimtumuhu. Sahih. Istamir. Arba'ah. Aynal mudarrisuna? Apakah di mana para guru-guru? Naam. Araaitumuhum? Apakah kalian melihatnya? Apakah kalian melihat mereka? Guru-guru. Apakah kalian melihat mereka? Nah. Lagi-lagi di sini raaitumuhum. Hanya saja dhamir maf'ulun bi di sini adalah hum. Naam. Taib. Adhunnu al-amthila wadihah? Wadih jiddan. Jelas insyaallah. Nah, kita harapkan ikhwan dan akhwat juga jelas. Kita kalau begitu kita masuk langsung ke latihannya, Ihsan. Iqra'il jumalal atiyata ma'ad dhamairil madhkurati amamaha. Ma mana iqra'? Bacalah. Bacalah al-jumal. Jumlah. Kalimat-kalimat. Kata-kata. Kalimat-kalimat. Nah, al-jumal di sini artinya kalimat-kalimat. Al-atiyah di bawah ini. Nah, di bawah ini atau berikut ini ma'ad dhamairi bersama kata ganti kata ganti al madhkurah yang tersebutkan amamaha di depannya. Nah, antum tinggal menyambungkan saja. Sudah ada kata kerjanya, sudah ada dhamirnya, tinggal antum sambungkan. Faham tum? Faham. Nah, man yabda rakam wahid anta ya Ihsan, rakam wahid. Wahid. Ra'aitum hum. Naam. Ra'aitumuhum. Naam, sahih. Ra'aitumuhum. Kita tambahkan waw sebelum kalimat hum. Fadal, ithnan. Fadal ya. Ithnan. Fahimtum ha. Fahimtumuha. Naam, fahimtumuha. Sahih. Naam, salata. Istamir ya. Salata. Wasalti hu. Wasaltihi. Naam, wasaltihi. Bukan wasaltihu. Wasaltihi. Sahih. Naam, arba'ah. Arba'ah. Labas. Arba'ah. Arba. Wajadtu hu. Wajadtuha. Ha? Wajadtuhu. Wajadtuhu. Laysa wajadtuha. Wajadtuhu. Naam. Khamsa. Isan. Khamsa. Qataltum. Ha. Qataltumuha. Qataltumuha. Naam. Sahih. Sittah. Sittah. Sami'tum hu. Naam. Sami'tumuhu. Sami'tumuhu. Naam. Sahlun. Harus kita lagi, ikhwan. Sahlun jiddan. Naam. Sahlun wala sahlun? Sahlun. Bilha, laysa bilha. Naam. Taib, naftar mubasyaratan al-majal al-mustami'. Taib, kita berikan kesempatan untuk para pendengar Roja untuk bergabung bersama kami, silakan. Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Taib, kita angkat teleponnya pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ummu Ahsan ya? Benar. Ya, baik, silakan. Dari Ummu Ahsan, langsung saja latihan ke berapa tadi Ummu? Ke-8. Ke-8. Nah, halaman 52. Langsung saja nomor 1, rakam wahid. Ra'aitumuhum. Ra'aitumuhum. Ra'aitumuhum. Nah. Isnan. Nah. Fahimtumuha. Ummu, tolong terjemahkan terlebih dahulu dari nomor 1. Apakah kalian melihatnya? Melihat siapa? Hum. Melihat mereka. Melihat mereka, sahih. Nah. Yang keduanya, apakah kalian telah melihatnya? Fahim tum, fahim. Apakah kalian telah paham? Nah. Kalian telah memahaminya? Kalian telah memahaminya? Naam, sahih. Naam. Istamir. Salasa. Salasa. Wasaltihu. Wasaltihi. Wasaltihi. Mana mana wasaltihi? Apa kalian telah kamu telah memukulnya? Hah? Ghasala. Ghasala. Apa arti ghasala Ummu Ahsan? Mencuci. Naam. Mencucinya. Nah, bagaimana terjemahannya sekali lagi? Wasaltihi, kalian, kamu telah mencucinya. Nah, kamu telah mencucinya. Kalimat wasalti, di situ fa'ilnya dhamir apa itu, Ummu Ahsan? Gimana, Ustaz? Di kata kerja wasalti, ya. Itu dhamir fa'ilnya adalah? Ti. Anti, nah, sahih. Anti. Orang keberapa ini? Orang kedua. Apakah dia mufrad atau jamak? Mufrad. Untuk mudzakkar atau muannats? Muannats. Muannats, sahih. Syukran Ummu Ahsan. Jazakallahu khair sementara itu. Naam. Ustaz, nanya ya. Ustaz. Ya, tafadhali. Tentang halaman berapa ya? 50 Ustaz ya. Halaman 50. Iya, bagaimana Ummu Ahsan? Iya, yang ini tentang apa sih? Kana ya, Ustaz. Yang mana Ummu Ahsan? Tentang kana. Oh iya, kana. Taib. Ya, bagaimana? Kana ini kan bentuk lampau ya, Ustaz? Kana ini iya, menunjukkan menunjukkan maknanya menunjukkan yang sudah lampau. Nah. Apakah setiap ada? katakana, lalu kata kerjanya mesti qabla, Ustaz. Kata kerjanya harus? Kata kerjanya, kata keterangannya mesti qabla, Ustaz. Iya. Iya, kalau ingin menjelaskan kata keterangannya, ya, maka paling tidak ada isyarat keterangan waktu yang menunjukkan bahwa sudah lampau. Tapi sebenarnya tanpa ada kalimat qabla pun orang langsung bisa memahaminya. Misalnya kana misalnya kana hamzatu mudiran. Kana hamzatu mudiran. Dulu Hamzah mudiran kepala sekolah. Walaupun tidak disebutkan qabla atau kalimat-kalimat yang menunjukkan kata keterangan waktu. Berarti ini kalau dalam latihan ini contoh dari jumlatul ismiyah, Ustaz. Ya, betul. Jumlah ismiyah al-mudarrisu fil fasl. Ini jumlah ismiyah semua. Naam, sahih. Berarti kalau jumlatul fi'liyah yang kata lampaunya, kata kerjanya bentuk lampau juga, Ustaz ya. Berarti yang jumlatul ismiyah itu ditandai dengan kana. Jumlatul fi'liyah dengan kata kerja lampau. Karena tidak masuk ke jumlah fi'liyah umum. Jumlatul fi'liyah ismiyah. Jumlah ismiyah saja. Itu apa namanya mesti ditandai dengan karena ini ya Ustaz. Ya, kalau memang ingin menggunakan ya tafadhal silakan. Kalau ingin menunjukkan masa lampau maka gunakan karena. Begitu misalnya. Misalnya pun tidak menggunakan kana, belakangnya qabla juga termasuknya bentuk lampau ya, Ustaz. Nah, al-mudarrisu fil fasli qabla khamsi daqiqah. Iya, menunjukkan berarti karena ada keterangan waktunya, maka tergantung keterangan waktunya. Kalau keterangan waktunya menunjukkan telah, maka menunjukkan telah. Nah. Ya, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Muhsan. Dan kita berikan kembali kesempatan bagi para pendengar yang lain di 021-823-6543. Kita angkat penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Beni, Ustaz. Deni? Beni. Ya, di mana? Di Tangerang. Baik. Masya Allah, kaifa halak Deni? Anak bihaya Ustaz. Nah, tafadhal ya Ahdini. Antum tahu nomor berapa sekarang? Nah Ustaz, Arba'ah. Arba'ah, nah. Wajadtuhu. Nah. Wajadtuhu. Wajadtuhu, nah. Terjem? Saya telah menemukannya. Saya telah menemukannya. Hu di sini posisinya sebagai apa Ahdini? Mutakallim Ustaz. Posisinya maksudnya, posisinya apakah dia kata kerja, apakah dia subjek, apakah dia objek, apa ini? Apakah dia fa'il atau mafulun bih, sahih. Nah. Istamir, teruskan. Khamsah. Qataltum. Ha. Nah. Qataltumuha. Nah. Qataltumuha. Antum tambahkan waw di situ sepertinya sebelum ha. Hal sekedalik. Nah. Teruskan. Sitta. Sami'tum hu. Naam. Sami'tumuhu. Sami'tumuhu. Naam. Terjem? Qataltumuha. Kalian telah membunuhnya. Naam. Sami'tumuhu. Kalian telah mendengarnya. Taib. Syukran Ahdini. Jazakallah khair. Ada pertanyaan Ahdini? Sementara belum Ustaz. Taib, syukuran. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Akhdini dan kita tunggu hubungan teleponnya pada pelajaran-pelajaran yang akan datang insyaallah. Taib, bagi pendengar yang lain di 021-823-6543 untuk dua penelpon kita akan terima. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Taib. Kami berikan kesempatan kembali untuk para pendengar roja untuk bertanya atau menjawab di line telepon 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat, silakan Anda layangkan di 0819-896543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib, dengan siapa di mana? Dengan Doni di Depok, Pak. Dengan Doni, silakan. Depok, Luka, Doni. Mau tanya dulu. Iya. Kalau mau dapetin bukunya di mana Pak? Itu saja. Iya. Insya Allah akan kita sampaikan nanti di akhir kajiannya Pak. Jawab di radio aja, makasih. Jazakallah khair. Bagi para pendengar lain, silakan di line telepon 021-823-6543. Untuk info kajian, info buku, afwan, akan kami sampaikan di akhir kajian ini. Silakan kembali kita terima di 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ummu di mana? Ummu Anisa di Bekasi. Baik. Nah, tafadhali Ummu Anisa, silakan. Rakam berapa, Ustaz? Semuanya bisa, Ummu Anisa. 1 sampai 6. Yang roa itu, ya, Ustaz. Nah, dari situ, silakan. Semua soal sanggup, Ummu Anisa? Insyaallah. Baik, silakan. Wahid. Ra'aitum hum. Tarjim, Ustaz. Di jawab dulu. Ra'aitumuhum. Nah, silakan diterjemahkan sekarang. Apakah kalian melihatnya? Hum. Hum mereka. Apakah, nah, apakah kalian melihat? Apakah kalian melihat mereka? Sahih. Nah. Isnan. Nah. Fahimtum ha. Fahimtumuha. Nah. Kalian telah memahaminya. Nah. Salasa. Nah. Wasalti hu. Wasaltihi. Nah. Kami telah mencucinya. Hah? Mencuci. Kamu atau kami? Anti kamu. Nah, kamu. Kamu perempuan telah mencucinya. Sahih. Nah. Arba'ah. Wajadtuhu. Wajadtuhu. Nah. Dan menemukan. Wajadtu saya. Dan saya menemukannya. Tidak ada dan di situ, Ummu. Oh, saya telah menemukannya. Nah, waw yang di depan itu adalah huruf pertama dari kata kerja wajada. Nah. Iya. Teruskan, Ummu. Khamsa. Qatal tum ha. Nah. Qatal tum. Kalian membunuhnya. Dijawab dulu, silakan digabung dulu. Qatal tumuha. Nah. Kalian telah membunuhnya. Kalian telah membunuhnya. Taib. Nah, sitta. Sitta. Nah. Sami'tum hu. Sami'tumuhu. Nah. Kalian mendengarnya. Taib, taib. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Taib. Lana nak terus awalan ya, Isan, mungkin? Taib. Taib. Taib. Bagi para pendengar saja, kita akan rehat sejenak dan jangan kemana-mana. Tetap bersama kajian Bahasa Arab di 756 AM dan kita akan simak beberapa jeda berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Wajib diketahui oleh setiap muslim bahwa Islam adalah agama yang Allah ciptakan bagi setiap manusia yang lahir, yang Allah telah fitrahkan manusia berdasarkan agama Islam, dan ini tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah telah ciptakan seluruh manusia berdasarkan fitrah ini. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima satupun din, satupun agama kecuali al-Islam. Maka hanya Islamlah satu-satunya agama yang sah di sisi Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Roja, radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Lidzakirina wadzakira. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama anda dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Bagi anda yang baru bergabung bersama kami dalam kajian bahasa Arab jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Madinah Saudi Arabia. Dan kita akan lanjutkan kembali tamrin-tamrin pada dars yang ketujuh kepada Ustaz Hamzah, kita persilahkan. Fadlah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa'intahayna min at-tamrin ats-tsamin. Kita baru saja menyelesaikan latihan ke-8. Wal'an naqra at-tamrin at-tasi', latihan ke-9. Di sini perintahnya adalah antum lihat masih di halaman 52, halaman 52. Latihan ke-9, at-tamrin at-tasi'. Perintahnya di sini adkhil alif lam at-ta'rif. Adkhil al at-ta'rif atau alif lam at-ta'rif ala al-kalimat allati tahtaha khattun 'inda al-luzumi. Adkhil alif lam at-ta'rif أو الأل التعريف على الكلمات التي تحتها خط عند اللزوم. أدخل ومن أدخل؟ Masukkan. Masukkan alif lam at-ta'rif, alif lam yang fungsinya untuk at-ta'rif. Ma mana at-ta'rif ya ikhwan? Pengenalan. Menentukan. Nah, at-ta'rif di sini berarti ditayin. Nah, ditayin untuk menjadikan kalimat yang dimasukkan alif lam di dalamnya menjadi kalimat tertentu. Menjadi kalimat yang tertentu, yang umum menjadi khusus. Nah, misalnya kita sebutkan kitabun. Mana kitabun? Buku. Karena tanpa alif lam, maka kitabun yang di sini, yang diucapkan di sini, bisa bermakna, bisa dimaksudkan buku apa saja. Ketika Anda bilang di ruangan ini kitabun, maka di ruangan ini ada banyak kitab. Anda tidak menentukan salah satunya, tapi anak umumkan, ini sifatnya umum, kitabun, bisa buku yang mana saja. Tapi ketika masuk alif lam al kitabu, maka buku yang ada disebutkan di sini menjadi buku yang khusus, yang saya maksudkan hanya satu, yang dipahami oleh saya dan orang yang kita ajak bicara. Tapi itu makna at-ta'rif. Masukkan alif lam at-ta'rif ala al-kalimat ke dalam kata-kata allati yang tahtaha, di bawahnya khattun, ada tanda garis, indal luzum, jika diperlukan. Hanya saja di sini mungkin yang jadi permasalahan adalah tidak ada garisnya di sini. Di buku yang kita pegang ini sayang sekali tidak ada garisnya. Tapi kalau kita lihat contoh yang akan kita baca setelah ini, kita bisa mengira-ngira maksudnya kemana. Kita baca Iqra'il mithalaini al-atiyaini. Iqra'il mithalaini. Ma mana iqra'? Bacalah. Naam. Al-mithalaini, dua contoh. Naam. Al-atiyaini, berikut ini. Nah, al-atiyaini ini sifat untuk kalimat mithalaini. Al-mithalain. Bacalah dua contoh berikut. Contoh pertama, alif. Indi kitabun dhu ghilafin ahmara atau ahmari. Indi kitabun dhu ghilafin ahmara. Indi, mana indi? Saya memiliki. Saya memiliki kitabun. Buku. Buku dhu yang ghilafin, yang memiliki sampul ahmar. Merah. Merah. Yang memiliki sampul merah. Ghilafin ahmara. Mengapa ahmara ya kan? Bukan ahmari atau ahmaru. Karena mamnu min as-sarf. Dia seharusnya bagaimana dia? Posisinya apa ini? Majrur, marfu atau mansub? Mansub. Posisinya? Majrur. Majrur. Mudhafun. Majrur mudhafun, bukan. Sifat. Ah, tayyib. Sifat dari kalimat ghilaf. Naam. Ghilaf majrur, maka sifatnya juga harus majrur. Majrur. Hanya saja di sini dia majrur dengan fathah. Karena dia mamnu min as-sarf. Kita lihat contoh ba. Ainal kitabu zul ghilafil ahmari. Ainal kitabu, mana ainal kitabu? Di manakah kitab? Di manakah kitab? Kitab yang tadi, yang pertama tadi tidak diberikan alif lam, sekarang kita berikan alif lam. Zul ghilafi, ghilafin tadinya tanpa alif lam, sekarang dimasukkan alif lam. Zul ghilafil ahmari. Zul ghilafil ahmari. Mengapa ahmari? Tadi sebelumnya ahmara. Dia sifat, Ustaz. Sifat. Iya, tadi sifat. Tapi bukankah dia mamnu min as-sarf? Kenapa dia majrur sekarang di sini? Kenapa dia majrur bil kasrah? Karena ada alif lam. Karena alif lam, sahih. isim isim ghair munsharif, isim yang mamnu' min as-sarf, jika dimasukkan alif lam maka tidak lagi menjadi mamnu' min as-sarf, maka dia di majrur dengan kasrah. Nanti insyaallah penjelasan lebih rincinya pada babnya insyaallah. Ainal kitabu dzul ghilafil ahmari, terjemah ikhwan, di manakah kitab yang memiliki sampul berwarna merah? Naam, sahih. Naam. Di sini ada beberapa kata yang tadinya tidak alif lam kita masukkan ke dalamnya alif lam. Yang pertama kitab jadi al kitab, yang kedua ghilafin ahmara menjadi al ghilafi al ahmari. Naam. Adzun wadhih ya ikhwan, jelas insyaallah. Baik. Nabda rakam 1, man yaqra awalan? Ana. Tafadhal ya. واحد. نعم. اقرأ السؤال أولا ثم الجواب بعد ذلك. لمن ذاك البيت ذو باب أخضر؟ ملك siapa rumah yang memiliki pintu berwarna hijau itu؟ نعم. ملك siapa rumah yang memiliki pintu warna hijau؟ نعم. لمن ذاك البيت ذو الباب الأخضر؟ نعم. Dari babin akhdar menjadi zul babil akhdar. Akhdari, sahih. Nah, jadi mana yang diberikan alif lam di sini kan? Al-bab. Al-bab dengan al-akhdar. Sahih, nah. Itnan. Itnan. Man dhalika al-fata dhu nadharatin saghiratin? Nah. Siapa pemuda itu yang memiliki kacamata kecil? Naam. Man dhalika al-fata dhul dhul dhul dhun nadharati? Naam. Dhun nadharati saghirati? As-saghirati. Al-jawab. As-saghira. Ash-shamsiyah yani harf as-shamsiyah. Naam. Dhun nadharati saghirati, sahih. Naam. Naam. Siapa pemuda yang memiliki kacamata kecil? Naam. Jawabannya siapa adalah siapa pemuda itu yang memiliki kacamata naam kecil? Jawabannya ismu adalah Iksan. Ismu Iksan. Tayib. Wa hikmahnya. Naam. Tayib, salata. Salata. Jadi sebentar. Jadi mana yang diberikan Islam ya, kawan? Afwan. Ah, hikmat. Mana yang diberikan Islam sebelumnya? Nadharatin saghirati. Menjadi an-nadharati as-saghirati. Naam. Fadal ya hikmat. Salata. Salata. Dhalika rajulu dhu haqibatin jamilatin tabibun mashhurun. Sahih. Naam. Jawab. Dhalika rajulu dhu haqibati dhul haqibatil jamilati tabibun mashhurun. Naam. Antum terjemahkan. Naam. Pemuda itu pemuda yang memiliki tas yang sangat indah, masya Allah, adalah dokter yang sangat terkenal. Masya Allah, tabib masyhur, dokter yang sangat terkenal. Sahih. Mungkin idkhal li tabib al-masyhur mungkin. Istimal al-aflam mungkin. Dzalika ar-rajul dzul haqibati al-jamilati at-tabibu al-masyhur. Mungkin at-tabibu al-masyhur. Nah, mungkin. Nah, bisa juga kita masukkan di sini alif lam di at-tabibu al-mashhur. Ahsantuma. Jazakumullahu khair. Naam. Wa iyyakum. Tayyib, la'alla al-su'al alladhi ba'da hadha nu'ti al-fursa lil-mustami'ina. Bagi para pendengar Roja yang baru bergabung bersama kami atau mungkin yang dari awal menyimak kajian kita, silakan Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543 untuk menjawab pertanyaan yang ada di Dars 7 latihan yang ke-9 di halaman 52, silakan 0218236543. Assalamualaikum. Iya. Ihsan. Iya, dengan siapa Umu, di mana? Afwan. Ihsan. Umu Ihsan di Kerangan. Umu Ihsan Kerangan. Tepat dari Umu Ihsan. Nah. Rakam 4 sekarang Umu Ihsan. 4. Nah. Man dhalikal waladu dhu qamisin ahmara? Naam. Man dhalikal waladu dhul al-qamisi ahmari? Dhul qamisil ahmari. Naam. Terjemahkan Umu. Siapa pemuda, siapakah itu anak laki-laki yang memiliki baju berwarna merah? Sahih. Nah, teruskan Umu. 5, 2 soal. Zalikal fata zu sya'irin. Zu sya'irin. Zu sya'irin. Afan, zu sya'irin, afan. Sya'irin. Zu sya'irin. Sya'irin artinya rambut. Rambut. Zalikal fata zu sya'irin tawilin talibun jadidun. Bukan pertanyaan di sini, Umu Yusan. Jadi nadanya diperbaiki. Zalikal fata zu sya'irin tawilin talibun jadidun. Naam, sahih. Talibun jadidun. Naam. Zalikal waladu. Zalikal fata. Zalikal fata zul zul zushari. Zushari. Naam. At-tawili. At-tawili, naam. Talibu jadi talibun jadidun, atau kita tambahkan alif lam di talibun. Talibu jadi al jadidun. Naam, at-talibul jadid. At-talibul jadidun al jadidun. Nah. Terjemahkan umum. Itu seorang pemuda yang memiliki rambut yang panjang. Nah. Adalah guru murid. Adalah murid yang baru. Baik. Syukran Ummu Ihsan, ada pertanyaan Ummu Ihsan? Belum, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair pada Ummu Ihsan. Dan kita berikan kesempatan kedua untuk tamrin yang ke-9 ini di belakang Ummu Ihsan. Ya, di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Baik, halo. Terputus. Kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar di line telepon 0218236543. Tamrin yang ke-9 Anda bisa membuka di halaman 52, jilid yang kedua ini. Taib, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Naila di Bekasi. Taib. Silakan, tafadhali Naila. Nah. Nomor berapa ya, Ustaz? Nomor 6. Afwan, 6 wa 7. Nah. 6. Nah. Liman iddaftaru dhulghilafin jamilin. Naam. Liman iddaftaru dhulghilafil jamili. Naam, pelan-pelan Naila, sekali lagi. Liman iddaftaru dhulghilafil jamili. Mumtaz, naam. Sab'ah. Tarjim abulan. Milik siapakah buku yang memiliki sampul bagus itu? Naam. Sab'ah. Sab'ah, naam. Dalika rojulu dunabba. Dalika rojulu dunadzoratin. Apa itu? Mudiruna. Mudiruna. Naam. Dalika rojulu dunadzoratin. Dalika rojulu dunadzorati mudiruna. Naam, sahih. Terjem. Laki-laki yang memiliki kacamata itu adalah kepala sekolah kami. Taib, syukran Laila, jazakallah khair. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair pada ukhti Laila, dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain di line telepon 0218236543. Tamrin yang ke-9, Anda bisa menjawab di nomor ke-8. 9. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Abu Hanif. Abu Hanif. Di mana? Di Tangerang. Naam, tafadhal Abu Hanif. Antum tahu nomor berapa sekarang? Nomor 8. Naam, samaniyah wa tis'ah. Dua soal sekaligus. Naam, tafadhal. Zalika pacu du qamatin tawilatin huwa mu'adzin masjiduna. Huwa mu'adzinu. Huwa mu'adzinu masjiduna. Masjidina. Masjidina. Naam. Langsung dijawab. Ya, tafadhal, langsung saja. Zalika rajulu dul qamati tawilati. Naam. Wa muadzinu. Muadzinu. Wa muadzinu masjidina. Masjidina. Naam. Terjem. Laki-laki itu yang memiliki apa itu? Perawakan yang tinggi. Yang memiliki perawakan yang tinggi, dia adalah seorang muadzin masjid kami. Naam, dia adalah muadzin masjid kami. Naam. Tis'ah. Tis'ah. Tis'ah. Tis'ah. Naam. Nazila. Nazala. Nazala. Naam. Nazala manis sayyarat minas sayyarati syabun bu siabin nazifatin. Naam. Nazala minas sayyarati minas sayyarati syabun teruskan du siabin nazifati. Sahih. Nah, antum paham maknanya ini? Paham, Ustaz. Silakan dibaca. Silakan diterjemahkan. Nazala minas sayyarati telah turun dari mobil. Nah. Syabun seorang pemuda. Orang pemuda, nah, yang berbaju bersih. Sahih. Ahsant. Ahsant ya Abu. Naam. Syukran akhi, jazakallah. Oh ya, tafadhal. Ini kata du ini diganti dengan ber, boleh enggak, Ustaz? Maksudnya diterjemahkan kalimat dengan ber. Ya, memiliki diganti dengan ber gitu. Bisa juga begitu, bisa. Ya. Naam. Ya, syukran. Naam, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallah khair. Dan untuk pertanyaan 9, syabun bisa ditambahkan alif juga, Ustaz. Naam, nazala minas sayyarati asyabu dzuthiyabin nadhi. Sahih. Seperti yang ada pada contoh di ba sebelumnya, seperti itu. Naam. Ya, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan bagi para pendengar roja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Ukasyah di Cikarang. Naam, silakan Umu Ukasyah. Nomor 10, 11 dan 12, Umu. Tidak apa-apa Umu, 3 soal sekaligus? Iya, enggak apa-apa. Naam, tafadhali. Asyarah. Naam. Al-majallatu zatu suwarin mulawwanatun. Naam. Al-majallatu zatu suwarin mulawwanatun. Afwan, ini sepertinya harokatnya salah. Mulawwanatin. Mulawwanatin. Nah, bukan mulawwanatun. Dia sifat dari suwarin, maka mulawwanatin. Sekali lagi Umu. Al-majallatu zatu suwarin mulawwanatin. Al-majallatu zatu suwarin mulawwanatin. Nah, masukkan alif lam. Al-majallatu zatu suwarin zatu suwari. Nah. Zatu suwari mulawwanati. Al mulawwanati. Al mulawwanati. Majalah itu memiliki gambar mulawwanati apa yang? Yang berwarna. Naam. Ahada asyara. Naam. Hadhihi darrajatu zatu ajalin salasin libnis sughiri. Naam. Hadhihi darrajatu naam zatul ajali salasin as-salasi libnis sughiri. Naam. Terjemahkan kamu. Sepeda ini memiliki 3 ajal roda. 3 roda. Naam. Libni. Milik anak saya yang kecil. Sahih. Naam. Terakhir Umu, 12. Naam. Tilkal masajidu zata manain. Zatu. Tilkal masajidu zatu manairi aliyatin jamilatun jiddan. Naam. Tilkal masajidu zatul mana iri laliati. Teruskan. Jamilatun jiddan. Naam, jamilatun jiddan. Naam. Nah, terjemahkan Umu. Masjid itu memiliki menara. Naam, sahih. Aliyah yang tinggi. Indah sekali. Naam, jamilatun jiddan, indah sekali. Naam, jadi mana air di sini artinya menara. Sahih, Umu. Naam, syukran Umu. Ya, jazakallah khair. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada para pendengar. Dan mungkin kita ulang sekali lagi sepertinya nah, karena ini agak sedikit apa perlu konsentrasi sedikit. Nah, kita minta seluruh ikhwan di studio sama-sama bantu. Dari nomor 1 sampai nomor 12. Nah, ada berapa ikhwan? 1 2 3 satu orang mendapatkan 4 soal sekaligus. Tafadhol. Rakam wahid. Liman dzakal? Qrib. Liman dzakal baitu dzubabin ahdara? Naam. Liman dzakal baitu dzulbabi dzulbabil ahdari? Akhdari. Dzulbabil akhdari? Sahih. Naam. Milik siapa rumah yang memiliki pintu berwarna hijau? Nah, kalau tadi ada ikhwan yang mengusulkan bagaimana kalau kita pakai ber. Iya. Nah, milik siapa rumah berpintu warna hijau? Nah, mungkin dari segi bahasa kita mungkin tidak masalah. Nah, tapi di sini kalimat dzu artinya sahib yang memiliki. Nah, babas. Nah, itna, tafadhal. Man dzalikal fata dzu nadharatin saghiratin? Nah. Siapa pemuda itu yang memiliki kacamata kecil? Nah, sudah antum jawab belum? Belum ya? Belum. Baik, nah. Man dzalikal fata dzul nadharati saghirati? Nah. Siapa pemuda itu yang memiliki kacamata kecil? Sahih, kelas. Nah, Tiga. Nah. Dzalikal rajulu dzu haqibatin jamilatin tabibun masyhurun. Nah. Dzalikal rajulu dzul haqibatil jamilati tabibun masyhurun. Nah, atau at-tabibu al-mashhurun. Mashhur. Sahih. Nah. Al-akhir, arba'ah. Arba'ah. Man dhalikal waladu? Man. Man dhalikal waladu dhu qamisin ahmara? Siapa anak kecil itu yang memiliki baju yang berwarna merah? Daib. Man dhalikal waladu dhu qamisil ahmari? Sahih, nah. Taib, yakfi, syukran. Jazakallah khair, barakallah fikum ya akhi, wa zawjakallahu sari'an insyaAllah. Amin. Kul amin ya khan. Amin. Taib, labas. Nah. Khamsah. مباشرة خمسة نعم ذلك الفتى ذو شعر طويل طالب جديد نعم ذلك الفتى ذو الشعر الطويل طالب جديد نعم ذو الشعر الطويل طالب أو الطالب الجديد الطالب الجديد صحيح نعم ستة نعم بلوم ترجمة طيب عفوا نعم pemuda itu memiliki rambut yang panjang adalah seorang murid baru. Sahih. Nah. Sittah. Sittah. Limanil daftaru dhu ghilafin jamilin? Nah. Limanil daftaru dhul ghilafil jamili? Sahih. Nah, terjem. Milik siapa buku catatan? Buku tulis. Nah, buku tulis yang memiliki sampul yang indah. Sampul yang indah. Nah, sahih. Nah. Sabah. Dzalika rajulu dzu nadharatin mudiruna. Naam. Dzalika rajulu dzu nadharati mudiruna. Sahih. Naam. Laki-laki yang memakai kacamata itu adalah kepala sekolah kami. Sahih. Naam. Al-akhir, tamaniyah. Tamaniyah. Dzalika rajulu dzu qamatin tawilatin huwa muadzinu masjidina. Mengapa masjidina? Mudhafun ilaih. Nah. Dzalika rajulu dzu qamati masukkan iflam. Dzalika rajulu dzul qamati tawilati at-tawilati huwa muadzinu masjidina. Sahih, ahsant. Sahih. Nah, terjem tak atau belum terjem? Belum. Nah, baik, terjem. Pemuda itu yang memiliki perawakan tinggi. Nah, dia adalah muadzin di masjid kami. Baik, sahih, ahsant. Nah. Muadzin di Masjid Imam Bukhari ya. Baik, lepas. Nah. Tapi ya, ikra rakam 9 anta yasan al-akhir 9 ila 12. Nah. 9. Nah. Nazala min as-sayyarati شاب ذو ثياب نظيفة. ثياب أيد. ذو ثياب نظيفة. نعم. نزل من السيارة الشاب ذو الثياب نظيفة. صحيح أحسنت. Telah turun dari mobil seorang pemuda yang memiliki baju yang bersih. Masya Allah. Naam, sahih. Naam. Ashara. Al-majallatu zatu suwarin mulawwanatin. Naam. Al-majallatu zatu suwari al-mulawwanati. Naam. Majalah itu memiliki gambar-gambar yang berwarna. Sahih. Naam. Ihda ashara. Ahada ashara. أحد عشر. نعم. هذه الدراجة ذات عجل ثلاث لابن الصغير. نعم. هذه الدراجة ذات العجل الثلاث لابن الصغير. نعم. Sepeda ini memiliki yang memiliki tiga roda punya anak kecilku. Nah, milik anak saya yang kecil. Milik anak saya yang kecil. Sahih. Nah, nah, bukan anak kecilku. Nah, telas, telas. Itna ashar. Itna ashar. Nah. Tilkal masajidu zatu manair, zatu manairi aliyatin jamilatun jiddan. Nah. Tilkal masajidu zatu manairil aliyati jamilatun jiddan. Jamilatun jiddan. Nah. Masjid-masjid itu yang memiliki menara-menara tinggi indah sekali. Indah sekali. Syukran akhi. Jazakallah khairan ihsan. Barakallahu fiik. Nعم انتظر لحظه. هل عندنا سؤال من عن طريق SMS موجود؟ موجود. كثير يعني؟ لا. طيب لعلنا نترك التمرين العاشر ونفتح المجال للسؤال هذا. Terus selanjutnya akan kami angkat beberapa pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk. Baik. Mohon penjelasan perbedaan dari arti dengan alif lam dan tanpa alif lam dari Irfan di Depok. Nah, nah ya sepertinya penjelasan ini perlu diulang lagi. Alif lam yang kita masukkan ke dalam satu kata ini memang memiliki beberapa makna. Namun sebagai bentuk permulaan atau sebagai bentuk mukaddimah, karena nanti insya Allah akan dibahas pada babnya insya Allah ketika kita nanti masuk ke nahwu dan sharf, mungkin satu saja yang bisa kita sampaikan saat ini bahwa alif lam yang masuk ke isim nakirah maka membuat isim nakirah itu, isim yang masih umum itu, menjadi isim yang khusus, kata benda yang khusus. Contoh yang sudah kita jelaskan tadi di awal, misalnya kalau Anda bilang kitabun tanpa alif lam, maka maksudnya di sini kitabun adalah masih umum. Masih umum buku, buku mana saja, buku siapa saja. Nah. Bisa jadi buku bahasa Arab atau buku tafsir itu atau buku atau mushaf itu semua masuk dalam kategori kitabun. Nah. Anda belum khususkan, belum Anda ta'yin satu buku yang khusus. Tapi ketika Anda bilang al-kitabu, maka yang dimaksud adalah buku tertentu, buku yang dipahami oleh Anda dan orang yang Anda ajak bicara. Ya Ihsan, khudil kitab. Ya Ihsan, khud al-kitab. Apa makna khud al-kitab? Ambil kitab itu. Ambil kitab itu. Kitab itu maksudnya kitab yang Anda dengan Ihsan pahami karena sudah pakai alif lam di situ. Kitab yang mana sudah diketahui oleh kita berdua. Nah, demikian mungkin penjelasan awal, nanti insyaallah mudah-mudahan kita bisa jelaskan lebih rinci pada babnya insyaallah. Baik. Pertanyaan berikutnya, tamrin yang ke-8 Ustaz. Ra'aitum hum, ra'aitumuhum. Naam. Ya. Apakah arti yang benar Ustaz dalam bahasa Indonesia? Apakah maknanya? Ra'aitumuhum. Kalian laki-laki telah melihatnya. Kalian laki-laki telah melihatnya. Nah, afwan, hum di sini afwan. Kalian laki-laki telah melihat mereka. Sahih. Nah, ahsan, syukran ya Ihsan. Dan bukan ada apakah tadi kita ralat? Tidak ada apakah. Sahih. Sahih karena tidak ada a di situ. Sahih. Ayo. Tidak ada a. Nah. Kembali pertanyaan dari pesan singkat ke belakang set halaman 51 tamrin yang ke-7. Nah. Nomor 3. Nomor 3. Alakum hadzal bait. Alakum tamrin yang ke-7 51 nomor 3. Alakum hadzal bait. Alakum hadzal baitu. Nah. Kenapa? Pertanyaannya Anda ingin diulang latihan nomor 7 huruf harakat terakhir. Al baitu atau al baita? Alakum hadzal baitu. alakum hadzal baitu. Nah, dia marfu. Nah. Dan alakum setelah alakum jawabannya. Alakumul baitu, alakumul baitu, tidak berubah. Alakumul baitu. Nah. Baik, demikian jawabannya. Dan untuk pertanyaan berkenaan dengan fikih, kami mohon maaf tidak bisa diangkat. Antum bisa tanyakan di kajian ya fikih di hari Ahad insyaallah dengan Ustaz Badrussalam fadhahallahu taala. Ahsan. Baik, Ustaz ikfi. Baik, soal intaha? Intaha itu nadars. Nah, selesai soalnya juga, selesai juga pelajarannya. Nanti insyaallah kita lanjutkan apa yang belum kita baca pada kesempatan akan datang. Jika benar maka datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika salah maka datang dari saya dan dari syaitan, dan saya menarik semua perkataan saya yang salah. Kita tutup. Subhanahu wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.